Apa hukum menjual kucing? Apa hukum buka kedai azab muzik? Ini baru sedap soalan. Jawabnya, berlakulah perselisihan di kalangan ulama fiqh masalah jual binatang yang tidak boleh dimakan. Baik, kita ambil kau yang mengatakan boleh, diharuskan jika untuk kecantikan. Contohnya kucing. Kucing ni orang bela kerana dia cantik. Buat teman orang boleh gerak. Orang kafir, Allah jadikan anjing duduk dalam rumah dia. Orang Islam kucing, betul tak? Jadi tak payah balah. Nak kita ni Tuhan wi kucing, nak anjing juga. Duduk-duduk rosok anjing, duduk dukung anjing pula kat gigi bela babi pula. Berat nanang pula. Nak? Tuhan awak boleh ada kucing untuk orang Islam. Faham? Anjing untuk orang kafir. Masa zaman Nabi, sahabat tanya dah kalau kucing. Nabi kata kalau anjing mari minum dalam bekas mumu cuah air. Fa'ariku kena cuah. Nak? Sahabat tanya pula, dah kucing? Kucing tak apa, tak najis. Maknanya kucing untuk orang Islam. Faham? Baik. Atas kau yang kata harus jual kucing dengan syarat kucing ini bukan untuk dimakan. Untuk bela di rumah. Comel buat teman orang. Memang kucing dia duduk dalam rumah. Tuhan buat kucing duduk dalam rumah. Nak? Kita tengok TV dia duduk bawah. Dia masuk dalam kain kabar, dia masuk dalam kain kita. Betul tak? Kita apa lembek, dia tidur dulu. Kita berbuka komputer, dia naik duduk atas PC. Bila PC jenis ni pipis, flat screen, dia duduk atas mouse. Lepas tu tikus dah duduk main. Faham? Kucing jenis main orang. Betul tak? Baru comel dah Tuhan buat. Nah, rumah Tok Imam ada kucing. Rumah Mufti ada kucing. Rumah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah duduk bola rumah. Dalam lengan baju teru. Nabi pergi rumah Abu Hurairah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah main kucing. Kejut Nabi mari. Masuk dalam lengan baju. Susu. Nah, takut Nabi marah main kucing. Nah, bila susuk tu belang cakap dengan Nabi, kucing gerak nyu. Nabi kata kenapa? Tapi Nabi cakap Arab ah. Kita translate ya Terengganu, Nabi tak cakap Terengganu. Faham? Kita terjemah je tu, nah. Jadi Abu Hurairah kata kucing. Nah, anak kucing. Start pada tu Nabi gelar, aku gelar mu hari ni Abu Hurairah, bapak kucing. Nampak? Sampai sekarang, sampai kiamat, lekat gelak bapak kucing. Nak? Dah kalau kita main anjing, boleh? Bapak anjing. Jadi kalau dia beli, itu orang kapi beli nak semelih, tak dia jual. Kerana kucing haram dimakan. Binatang yang haram makan, biar orang kapi makan sendiri dan dia takak sendiri. Orang Islam tak boleh bantu, tolong tembok, tolong jual, tak boleh. Faham? Nah? Kali dia nak buat makan tak boleh. Kali kira jenis makan kucing. Nak, pagi ni buat jepuk, petang buat lepeng.